Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seorang mukmin yang muwahhid adalah seseorang yang di dalam hatinya dipenuhi dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dipenuhi dengan pengagungan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang demikian ini mencegah pada dirinya untuk memiliki sikap mencela atau menghina atau mengejek Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya istihza di dalam agama ini, mengejek atau menghina walaupun dia sekedar bercanda, tidak akan terkumpul pada diri seseorang yang dia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi orang yang beriman, yang dia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya di dalam hatinya terpenuhi akan rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah para ulama sepakat bahwasanya orang yang dia mencela Allah, mencela Rasulnya, mencela kitabnya, maka dia kufur akbar, keluar dalam Islam, dan dia termasuk dari pembatal keislaman yang disepakati oleh seluruh para ulama. Pada kesempatan yang telah lalu kita telah jelaskan tentang hukum orang yang mencela Allah, mencela Rasulnya, dan mencela Al-Quran. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu hukum orang yang mengejek atau mencela ulama ataupun orang soleh. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya di antara bentuk pengagungan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ihtiramul ulama. Adalah memuliakan ulama dan memuliakan ulil amri yang mereka adil, yang menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan memuliakan orang-orang yang melakukan kebaikan dari orang-orang yang saleh. Jadi di antara bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang dia memuliakan ulama, dia memuliakan ulil amri yang mereka berbuat adil berdasarkan Al-Kitab dan As-Sunnah, dan memuliakan orang-orang yang berbuat kebaikan dari orang-orang saleh, dan tidak boleh mengejek mereka, menghina mereka walaupun hanya sekedar bercanda. Adapun hukum mengejek ulama atau orang saleh atau ulil amri yang dia berpegang teguh dengan agama Islam, seseorang mengejek mereka karena agama yang ada pada diri mereka, karena penerapan mereka terhadap hukum Islam, atau karena pengamalan mereka terhadap syariat Islam yang diejek adalah itunya, ya, maka hal ini hukumnya adalah kufur akbar. Ya, jadi hukum mengejek ulama dan orang soleh terbagi menjadi dua. Yang pertama, jika yang diejek karena mereka telah berpegang teguh dengan agama Islam atau karena mereka telah berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala atau karena mereka telah menjalankan syariat Islam, seperti seorang perempuan yang dia memakai hijab sesuai dengan syar'i, atau seorang pemimpin yang dia berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala diejek karena itunya, maka hukumnya adalah kufur akbar. Karena hakikatnya dia telah mengejek, menghina Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, apabila yang diejek adalah penampilan zahir mereka, penampilan zahir dari ulama tersebut, atau dari orang soleh tersebut, atau sifat yang khusus yang ada pada diri mereka. Seperti mungkin misalnya ulama tersebut secara fisik misalnya pendek misalnya atau hitam atau kakinya pincang misalnya, atau dia memiliki sifat-sifat yang khusus yang merupakan ciri khas dia, kemudian diejek gara-gara itu, bukan karena agama yang ada pada diri mereka, maka ini fahadhal istihza muharramun. Maka yang seperti ini adalah istihza yang diharamkan, tidak sampai kepada derajat kufur akbar. Ini hukum mengejek ulama atau orang soleh. Dan bentuk mengejek dijelaskan oleh para ulama bentuknya ada dua. Ada mengejek secara langsung dengan lisan, seperti banyak yang dilakukan oleh banyak manusia, ya, seperti mengejek jenggot misalnya, mengejek hijab misalnya, ataupun yang semisalnya. Ya. Dan yang kedua adalah mengejek dengan isyarah, dengan cibiran bibirnya, dengan kedipan matanya, ya, dengan isyarah tangannya. Misalnya dia, misalnya dengan isyarah. Maka ini termasuk dari bentuk mengejek. Yang hukumnya kalau dia tujuannya adalah untuk mengejek syariat Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya kufur akbar. Kemudian yang terakhir, penjelasan yang terakhir adalah penjelasan dalil yang dibawakan oleh Syekh Wahab bin Abdul Wahab adalah an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau adalah seorang sahabat. Wa Muhammad ibnu Ka'bin wa Zaid ibnu Aslam wa Qatadah. Jadi yang meriwayatkan hadis ini ya terkait dengan pembahasan kita ini ada empat. Yang pertama adalah ibnu Umar, beliau adalah seorang sahabat. Kemudian yang ketiga adalah seorang tabiin. Yang ketiga adalah tabiin Muhammad ibnu Ka'bin wa Zaid ibnu Aslam wa Qatadah. Maka dijelaskan di sini oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, fariwayatu an ibni Umar marfu'ah. Adapun riwayat dari Ibnu Umar ini marfu sampai kepada Rasulullah SAW. Ya, karena beliau adalah seorang sahabat dan beliau bahkan yang menyaksikan sendiri ya peristiwa pengejekan terhadap Rasulullah dan para sahabat. Adapun riwayat yang diriwayatkan oleh tiga tabi'in ini, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam dan Qatadah, maka ini mursal. Ya, karena mereka tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak menyaksikan kejadian tersebut. Dakhala hadithu ba'dihim fi ba'din. Yakni maknanya kullu haula'i raw hadzal hadis. Semua ini, empat orang ini, mereka meriwayatkan hadis ini ya, yang makna dari periwayatan lafadznya itu mutaqarribah, berdekatan. Dan maknanya satu, lafadznya ada sedikit perbedaan, tapi berdekatan dan memiliki makna yang satu. Inilah makna dari dakhala hadithu ba'dihim fi ba'din. Dan apa yang kita lihat ya, di dalam kitab Tauhid matannya ini, ya dijadikan matan yang satu, mimba bil ikhtisar, tujuannya adalah untuk meringkas. Ya, jadi masing-masing dari empat periwayat ini sebenarnya memiliki lafadz-lafadz yang berbeda. Ya, sebagian mereka lafadznya masuk dari sebagian yang lain, kemudian dijadikan lafadz yang sekarang kita saksikan ini mimbabi ikhtisor, karena memiliki makna yang sama. Anahu qala rajulun, dikatakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang berkata, yakni minal munafikin, itu dari orang munafik. Jadi penjelasan dalil ini ana ambil kebanyakan dari kitab I'anatul Mustafid dan Qaulul Mufid. Fi guswati Tabuk, pada peperangan Tabuk. Jadi anahu qala rajulun fi guswati Tabuk. Tabuk adalah nama sebuah tempat kirinya, sebelah kirinya Madinah dekat Sam. Adapun sebab dari peperangan Tabuk ini ya, tatkala sampai berita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rum mereka mempersiapkan pasukan untuk menyerang kaum muslimin, kemudian dan pada saat itu adalah pada saat musim panas yang cuacanya sangat panas, dan pada waktu itu adalah sedang mau matang-matangnya kurma. Dan dijelaskan di situ fal waktu-waktu harijun atau jarijun jiddan, dan pada waktu itu adalah waktu yang sangat sulit sekali. Kemudian jarak dari Madinah ke Tabuk itu sangat jauh. Kemudian pasukan musuh itu jumlahnya sangat banyak. Sementara waktu cuacanya pada saat itu sangat panas. Dan sedang pada waktu buah kurma ingin segera untuk dipanen. Yang semua orang sedang mengharapkan yang demikian itu. Ya, sementara kaum muslimin persiapannya di dalam menghadapi perang Tabuk ini sama sekali tidak memiliki persiapan. Kebanyakan dari mereka. Sehingga banyak di antara para sahabat yang kaya, yang mereka berinfak, di antaranya Utsman bin Affan, menyerahkan harta mereka, menyerahkan hartanya. Sehingga dikatakan di situ bahwasanya walidzalika sumiya hadzal jais, dan oleh karena itulah dinamakan pasukan tersebut adalah jaisul usrah, pasukan yang penuh dengan kesulitan. Ya, karena persiapannya pas-pasan. Walaupun demikian, kaum muslimin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka tetap keluar menuju Tabuk, dan mereka bersabar atas masakah yang menerima mereka, yang menimpa diri mereka, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di antara mereka. Ya, tatkala mereka sampai ke Tabuk, kemudian musuh mengetahui kedatangan kaum muslimin, akhirnya mereka ya dilontarkan rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak berani menghadapi kaum muslimin. Ya. Kemudian Rasulullah menunggu beberapa hari di tempat tersebut sambil menunggu kedatangan mereka. Ternyata mereka di sini dikatakan jabbanun, mereka penakut, ya mereka tidak berani menghadapi kaum muslimin. Kemudian kaum muslimin kembali dalam keadaan selamat dan mereka mendapatkan pahala walaupun mereka tidak berperang, dan merugilah orang-orang yang munafik. Karena pada saat itu ada orang-orang munafik yang ikut berperang pada perang Tabuk, yang ikut ya, ke Tabuk. Terkait masalah perang Tabuk ini dijelaskan oleh Syaikh Shalal Fauzan, Allah menurunkan sebuah ayat secara sempurna tentang surat tentang perang Tabuk, yaitu di dalam surat At-Taubah. Yang di dalam surat At-Taubah di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kejelekan orang-orang munafik dan memuji orang-orang yang beriman. Dan di antara orang-orang munafik tatkala mereka menuju ke Tabuk, mereka memiliki perkataan-perkataan. Dan di antara perkataan-perkataan mereka adalah apa yang disampaikan di dalam hadis ini, tatkala seorang laki-laki dari orang munafik ini mengatakan ma ra'aina mithla qura'ina haula'i. Yang dimaksud dengan bil qura di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Tidaklah kami melihat yang semisal para qura kita ini, yaitu Rasulullah dan para sahabat. Argoba butunan, yang paling buncit perutnya, rakus di dalam makan. Wala akdaba alsunan, dan yang paling dusta lisannya. Wala ajbana indal liqa, dan yang paling pengecut tatkala bertemu dengan musuh. Dijelaskan oleh Syaikh Shalal Al-Fauzan, hakikatnya sebenarnya apa yang disifati oleh laki-laki munafik ini sebenarnya adalah merupakan sifatnya orang-orang munafik. Ya. Hakikatnya sifatnya orang munafik adalah orang yang paling dusta lisannya dan orang yang paling pengecut tatkala bertemu musuh. Akan tetapi orang ini menyandarkannya atau menyifatinya kepada Rasulullah SAW dan para sahabat. Kemudian ada seorang sahabat yang bernama Auf bin Malik mendengar apa yang dia katakan. Faqala lahu Auf bin Malik. Maka berkatalah Auf bin Malik kepadanya, kadzabta, dusta anda. Walakinnaka munafik. Sesungguhnya engkau adalah munafik. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar aku akan kabarkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Syaikh Shalal Al-Fauzan, ya perkataan Auf bin Malik, ya tatkala dia mengatakan laki-laki ini yang mensifati Rasulullah dan para sahabat dengan sifat yang seperti ini, walakinnaka munafik. Sesungguhnya engkau adalah munafik. Jadi Auf bin Malik langsung mentakin orang ini, engkau ini adalah orang munafik. Kenapa Auf bin Malik langsung mensifati orang ini dengan munafik? Karena tidaklah seorang laki-laki yang dia mensifati Rasulullah dan para sahabat dengan sifat yang seperti ini, kecuali dia adalah orang munafik. Tidak mungkin orang yang beriman ini, dia memiliki perkataan yang seperti ini, tidak mungkin. Sebagaimana tadi kita jelaskan, bahwasanya orang-orang yang beriman, yang benar-benar beriman, tentu hatinya akan dipenuhi dengan pengagungan kepada Allah dan Rasulnya, kepada syariat Islam. Ya, tatkala ada seseorang kok mengucapkan ucapan seperti ini, menunjukkan dia bukan orang yang beriman. Oleh karena itulah Auf bin Malik langsung mengatakan walakinnaka munafik. Sesungguhnya engkau adalah munafik. Kemudian diambil suatu faedah di sini, ya. Hakikatnya bahwasanya orang yang mencela, bahwasanya orang yang mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kafir. Jadi orang yang mencela sahabat Rasulullah adalah kafir. Karena yang dimaksud dengan Al-Qura ini salah satunya adalah sahabat. Kemudian Auf bin Malik mengatakan orang ini adalah apa? Munafik. Menunjukkan orang yang mencela para sahabat Rasulullah SAW bahwa hakikatnya dia adalah orang kafir. Mengapa mencela sahabat kok kafir? Maka dijelaskan di sini, karena mencela sahabat hakikatnya dia telah mencela Allah, dia telah mencela Rasulnya, dan dia telah mencela syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hakikat orang yang mencela sahabat hakikatnya dia telah mencela Allah, kemudian dia telah mencela Rasulullah, dan dia telah mencela syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sisi mana dia telah mencela Allah Subhanahu Wa Taala? Hakikatnya berarti dia telah mencela hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Kok bisa? Tatkala Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan teman-temannya Rasulullah, yang mana Rasulullah ini adalah makhluk yang paling mulia, yang Allah jadikan sebagai seorang Rasul. Sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud kalau tidak salah, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala melihat hati-hati para hamba. Kemudian Allah dapatkan bahwasanya hati Muhammad adalah sebaik-baik hati. Kemudian Allah pilih beliau sebagai Rasulnya untuk menyampaikan risalah Islam. Ya. Kok bisa makhluk yang paling utama yang Allah jadikan sebagai Rasul kok ditemani dengan makhluk yang paling jelek? Kalau para sahabat menghina sahabat, berarti kan para sahabat jelek. Bahkan ada yang mengkafirkan para sahabat, diantaranya orang-orang Syiah. Kok bisa seperti itu? Maka hakikatnya orang yang mencela Rasulullah, para sahabat, hakikatnya mencela Allah, dari sisi hakikatnya dia telah mencela hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara saja orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, kalau mereka ditanya siapakah manusia yang paling mulia setelah Nabi mereka, maka mereka akan mengatakan apa? Sahabat Musa dan sahabat Isa. Kok ini bisa ada orang yang mengaku Islam mengatakan bahwasanya manusia yang paling jelek adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka hakikatnya sekali lagi, orang yang mencela sahabat hakikatnya dia telah mencela Allah, dari sisi telah mencela hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang yang mencela sahabat hakikatnya mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sahabat ini adalah, para sahabat adalah temannya Rasulullah. Dan kalau kita ingin mengetahui agama seseorang, maka kita bisa lihat dari agama dari temannya. Ya. Kalau seseorang A, misalnya si A ini dia berteman dengan orang yang bagus, maka otomatis menunjukkan bahwasanya si A ini pun apa? Memiliki akhlak atau agama yang bagus. Kok bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemani dengan orang-orang yang buruk? Ya, kalau seandainya misalnya para sahabat disifati seperti ini, maka tidak jauh begitu pula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hakikatnya orang yang mencela sahabat hakikatnya mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin inilah yang diinginkan oleh orang-orang Syiah, hakikatnya mereka ingin mencela Rasulullah tapi mereka tidak berani secara langsung, dengan akhirnya mereka dengan perantara mencela para sahabat, yang hakikatnya kembali kepada celaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang mencela para sahabat hakikatnya mencela syariat Islam, dikarenakan mereka para sahabat adalah perantara antara kita dan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan syariat. Para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan agama Islam ini kepada para sahabat. Kemudian para sahabat menyampaikannya kepada orang-orang setelah mereka. Ya, kalau seandainya para sahabat ini disifati dengan sifat yang seperti ini, akdaba al-sunan, ya, yang paling dusta lisannya, maka orang-orang akan bertanya-tanya, apa benar ini syariat Islam? Ya, kok dibawa orang-orang yang seperti ini? Sehingga bisa menanamkan keraguan-keraguan pada tubuh umat Islam tatkala mereka memiliki keyakinan para sahabat itu telah murtad atau keluar dari Islam atau memiliki sifat-sifat yang seperti ini. Kemudian fadhahaba Auf ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu. Kemudian Auf bin Malik menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan apa yang telah dia dengar. Fawajadal Qur'ana qad sabaqahu. Akan tetapi dia telah mendapatkan Al-Qur'an telah mendahuluinya. Ya, di sini menunjukkan di antara faedahnya, ya, bahwasanya menunjukkan ilmu luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mendengar apa yang dikatakan oleh orang munafik ini. Kemudian Allah turunkan, Allah jelaskan, Allah wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hal ini pun menunjukkan akan alamat dari alamat kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengetahui suatu khabar dengan cepat, yaitu dengan melalui perantara wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laki-laki ini, yaitu orang-orang munafik, satu orang yang munafik ini yang berbicara ini satu orang ya. Wa qala annahu qala rajulun, bahwasanya telah berkata seorang laki-laki ya. Laki-laki ini yang orang munafik ini yang dia memiliki perkataan seperti ini, akhirnya dia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena dia tahu telah turun ayat terkait dengan dirinya. Kemudian dia mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqad irtahala wa raqibana qatahu. Dia telah mendapatkan Rasulullah sedang menunggangi ontanya. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innama kunna nakhudu wa natahaddatsu haditha raqabi naqtahu bi anatat tariq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami ini hanya sekedar bersenda gurau, bercanda. Kami hanya sekedar berbicara pembicaraan orang yang sedang dalam perjalanan yang jauh, ya, musafir. Yang namanya musafir itu kan melakukan perjalanan yang jauh dan sangat penat, sangat melelahkan. Ya. Kami berbicara seperti ini sekedar bercanda untuk memutuskan rasa penat kami, biar rasa capek kami ini hilang. Qala Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar di antara perawi hadis yang mulia ini berkata, ka'anni anzur ilaihi muta'alliqan bi nis'ati naqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa innal hijarata tankubu rijlaihi. Seakan-akan aku melihat kepadanya dia bergantungan dengan tali kekang ontanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sesungguhnya batu menyandung kakinya. Dalam artian kakinya dia tersandung-sandung batu. Ayat dijelaskan oleh Syaikhul Utsaimin, ayat dia berjalan dalam keadaan tersandung batu. Di sini dikatakan ka'annahu Allahu a'lam, kata Syaikhul Utsaimin, seakan-akan dia ini berjalan dengan jalan yang cepat ya. Kemudian dia tidak merasa atau dia tidak hiraukan tatkala dia kakinya tersandung batu, karena dia memang menginginkan apa, meminta uzur. Jadi dia minta uzur dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kakinya tersandung dengan batu dan dia tidak menghiraukan. Karena dia lebih fokus kepada apa? Meminta uzur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia sambil berkata, "Innama kunna nakhudu wa nal'ab." Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain saja. Fa yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang ini, "Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un?" Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya engkau bersenda gurau? Kemudian Rasulullah mayaltafitu ilaihi wa mayazidu alaihi. Rasulullah tidak memalingkan wajahnya kepadanya dan tidak menambah dari perkataannya. Tatkala orang ini minta uzur, yang Rasulullah katakan, abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastazi'un. Ya. Maka di sini dikatakan oleh Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, di antara faidah dari hadis yang mulia ini, yang pertama, bahwasanya orang yang menghina Allah dan Rasulnya dan Al-Quran walaupun dia bersenda gurau, irtada an dinil Islam, dia telah murtad di dalam agama Islam, yang menunjukkan akan tertolaknya atau hilangnya tauhid yang ada pada dirinya. Dan ini adalah munasabah hubungan tatkala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan bab ini di dalam kitab tauhid. Ya, bahwasanya orang yang mengejek Allah, mengejek Rasulnya dan Al-Quran, maka dia telah keluar dari Islam dan menafikan tauhid yang ada pada dirinya. Kemudian yang kedua, anna nawaqidul Islam la yufa fiha anil la'bi wal mazhi. Bahwasanya pembatal-pembatal keislaman yang 10 jumlahnya yang disepakati oleh para ulama, tidak diterima darinya permintaan maaf walaupun hanya sekedar main-main atau bersenda gurau. Dalam artian, walaupun dia bersenda gurau, maka dia telah dihukumi, telah melakukan pembatal keislaman. Walaupun tidak boleh kita mentain secara langsung bahwasanya orang ini telah keluar dari Islam. Tapi orang yang dia melakukan pembatal keislaman, walaupun hanya main-main, hanya bersenda gurau, misalnya dia jadi seorang artis misalnya, dia memerankan suatu film, ya, dia jadi seorang pendekar misalnya pada zaman dahulu yang beragama Hindu, kemudian dia sujud kepada apa? Tuhannya, kepada patung, ya, hanya sekedar acting, maka ini dianggap dia telah melakukan pembatal keislaman. Ya, kalau dia mengilmui, dia paham itu, maka bisa jadi tidak ada uzur bagi dirinya. Kemudian yang ketiga adalah wajibnya ingkar dan mungkar. Tatkala Auf bin Malik mengingkari apa yang dikatakan oleh laki-laki tersebut dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh Auf bin Malik. Kemudian yang keempat, dan ini yang cukup penting atau sangat penting, bahwasanya orang yang tidak mengingkari kekufuran dan kesyirikan maka dia kafir. Ini pun diantara pembatal-pembatal keislaman. Barang siapa yang ragu-ragu terhadap kekafiran orang kafir, atau dia membenarkan kekafiran orang kafir, maka dia telah kafir. Dan orang yang tidak mengingkari kekafiran dan kesyirikan, fa innahu yakunu kafiran, maka sesungguhnya dia adalah kafir. Dari sisi mana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al Fauzan, li'anna alladhi takallama fi hadzal majlis wahid, karena orang yang berbicara, ya, yang menghina para sahabat dan Rasulullah ini satu orang, anahu qala rajulun, satu orang, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyandarkannya kepada banyak orang, ilal majmu', berdasarkan firman Allah, abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru, ya, apakah dengan nama Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian, ya, berarti di antara laki-laki ini ada beberapa orang yang dia tidak mengingkari perbuatan laki-laki tersebut. Dia tidak mengingkari, yang mengingkari adalah Auf. Adapun yang selain Auf bin Malik, ya, ada beberapa, mungkin beberapa laki-laki yang dia tidak mengingkari. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini memakai dhamir antum. Kuntum tastaziun, orang yang tidak mengingkari hakikatnya dia juga apa? Mencela Allah dan Rasulnya. La ta'tadiru. Maka tidak ada udzur bagi kalian, qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Kemudian beliau menjelaskan, li'anna radiya kal fa'il, karena orang yang ridho, ya, terhadap perbuatan kekufuran seperti orang yang melakukannya. Maka misalnya apabila kita berada di sebuah majlis, kita pulang kampung mungkin misalnya, ya, kemudian kita bertemu dengan teman-teman lama kita, ya, kemudian di antara mereka ada yang bercanda, di dalam candaannya ada unsur penghinaan terhadap Allah, terhadap Rasulnya, atau terhadap syariat Islam, maka kalau kita tidak bisa mengingkarinya dalam artian menasihatinya, maka hendaknya kita pergi dari majelis tersebut. Kalau kita tetap di situ, menunjukkan kita ridho. Ya. Bahkan mungkin kita dihukumi sama seperti mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, di sini tidak disebutkan ayatnya, Allah berfirman, wa qad nazzala alaikum fil kitabi, dan sungguh dia, yaitu Allah, telah menurunkan kepada kalian di dalam Alkitab-Nya, an idza sami'tum, yaitu jika kalian mendengar, ayatillahi yukfaru biha, ayat-ayat Allah dikufuri, wa yustahza'u biha, dan ayat-ayat Allah diejek, fala taq'udu ma'ahum, maka janganlah kalian duduk-duduk bersama mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairih, sampai mereka merubah pembicaraan. Kalau tidak, ya, dalam artian kalau kita ini masih duduk bersama mereka dan tidak ada unsur pengingkaran, kita tidak menasihatkan, innakum idzan mithluhum, kalau tidak, kalau begitu kalian sama seperti mereka. Ini, ya. Kemudian faedah yang kelima adalah wajibnya bagi kita untuk memuliakan ahlul ilmi dan tidak mengejek mereka. Ya, karena di sini orang munafik, laki-laki yang orang munafik ini mengatakan, ma ra'aina mithla qura'ina haula'i, yang dimaksud oleh dia adalah al-ulama, yaitu para sahabat. Sebagaimana telah kita dapatkan sekarang banyak dari orang-orang yang mereka mencela para ulama, ya, dari zamannya Imam Syafi'i sampai sekarang pun ada yang mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i ulama yang tidak lepas dari celana dalamnya wanita ataupun yang semisalnya. Begitu juga orang-orang yang mencela Syaikh Shalih Al-Utsaimin dengan celaan yang seperti itu, maka kalau yang dicela karena itu, maka bisa menyebabkan dia keluar dari Islam. Ya, karena masalah haid, masalah itu adalah bagian dari ajaran Islam, diatur di dalam Islam. Kemudian yang keenam di dalam hadis ini, dalil di antara dalil yang menunjukkan akan nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis ini yang ketujuh, fil hadis dalilun ala anna nawaqidul Islam, bahwasanya nawaqidul Islam itu tidaklah diterima udzur di dalamnya walaupun hanya sekedar bercanda. Karena yang namanya bercanda di dalam kekufuran bukan tempatnya. Kalau kita ingin bercanda, monggo silakan, tapi jangan ada unsur mengejek Allah, mengejek Rasulnya, dan mengejek agama Islam. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan terkait dengan bab yang ke berapa ini? Bab yang ke-48. Bab yang ke-49 kita tidak jelaskan, karena hakikatnya sudah kita jelaskan pada bab ya'rifu ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Ya, di dalam bab yang ke-49 intinya adalah haramnya penyandaran nikmat kepada selain Allah, di antara dalilnya tentang kisah tiga orang yang mereka memiliki penyakit, ada yang buta, ada yang botak, ada yang kusta. Ya, sebagaimana yang telah antum, mungkin di antara antum banyak yang sudah mengetahui hadis tersebut, ya, di antara mereka, dua orang di antara mereka itu akhirnya tidak menyandarkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak bahas karena pembahasannya sama. Ada pembahas bab yang ke-50 sudah kita bahas kemarin. Sekarang kita langsung masuk pada bab yang ke-51, yaitu babu qaulillahi taala walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzurul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Dan hanya milik Allah lah nama-nama yang husna, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut, dan tinggalkanlah oleh kalian orang-orang yang mereka berbuat ilhad, menyimpang di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa poin yang akan kita bahas pada bab ini. Yang pertama adalah hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya Iyanatul Mustafid bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memasukkan bab ini di dalam kitabnya, yaitu kitab tauhid, tujuannya adalah untuk menjelaskan akan wajibnya bagi orang yang bertauhid untuk menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi tujuannya adalah untuk menjelaskan wajibnya bagi orang yang bertauhid menetapkan seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kata beliau, wa min ajli, tujuannya adalah untuk menjelaskan tawassul yang masyru', bentuk tawassul yang disyariatkan, dan bentuk tawassul yang mamnu', yang dilarang. Jadi hakikatnya bab ini memiliki dua tujuan sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan. Yang pertama, wajibnya bagi orang yang bertauhid menetapkan nama-nama dan sifat Allah, dan yang kedua untuk menjelaskan tawassul yang masyru' dan tawassul yang mamnu', atau untuk membantah orang-orang yang mereka bertawassul dengan zatnya orang soleh, ya, atau bertawassul dengan kedudukannya orang soleh, atau bertawassul dengan orang mati. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara orang mati. Jadi hakikatnya bab ini untuk membantah orang-orang yang seperti itu. Di sini dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, karena masalah tawassul ini banyak dari manusia yang sesat di dalamnya sejak zaman dahulu, zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari orang-orang musyrikin. Fal musyrikuna, kata beliau, orang-orang musyrik yang mereka menyembah selain Allah Subhanahu mereka, selain Allah Subhanahu wa taala, mereka menamakan sesembahan-sesembahan mereka adalah wasail ilallah, perantara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menukil perkataan mereka, perkataan orang-orang musyrikin yang beribadah kepada selain Allah, ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kita ketahui, ya, bahwasanya ayat ini dimulai dengan ma, huruf nafi. kemudian jatuh setelah itu illa. Penetapan menunjukkan apa? Menunjukkan ini pembatasan. Apa yang mereka lakukan kebanyakan orang-orang musyrikin tatkala menyembah selain Allah, ma na'buduhum, tidaklah kami menyembah mereka dari selain Allah illa kecuali liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kecuali agar kami lebih dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang musyrikin tatkala menyembah selain Allah, tujuannya adalah agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i sufaha'una indallah. Dan wa ya'buduna, dan mereka beribadah kepada selain Allah dengan sesuatu yang tidak dapat memberikan mereka mudarat dan tidak dapat memberikan mereka manfaat, dan mereka orang-orang musyrik yang berkata, mereka itu teman kami adalah sufa'a, para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya, akhi, orang musyrikin yang menyembah sesembahan selain Allah, hakikatnya mereka bukan menyembah sesembahan tersebut secara zatnya. Ya. Hakikatnya mereka ingin menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan cara bagaimana? Dengan cara menyembah sesembahan selain Allah yang mereka anggap itu adalah sebagai wasilah, perantara mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang musyrikin zaman dahulu pun paham bahwasanya sesembahan mereka itu tidak dapat mencipta, tidak dapat memberikan rezeki, tidak dapat menghidupkan, dan tidak dapat mematikan. Ya, mereka beribadah kepada selain Allah itu mimbabil wasilah, sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala membantah apa yang mereka lakukan dan menghukumi mereka dengan musyrik. Oleh itu sangat penting bagi kita untuk membedakan, ya, antara tawassul yang mamnu' dan tawassul yang masyru', dan mengetahui akan bentuk-bentuknya. Dijelaskan di dalam kitab I'anatul Mustafid, yaitu tentang pembagian tawassul. Beliau mengatakan, fatawassulu ala qismaini. Yang namanya tawassul itu ada dua bentuk. Tawassul itu adalah sarana, secara bahasa sarana untuk menyampaikan kepada sesuatu. Dan yang kita maksud di sini adalah bertawassul di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa kita ini lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk tawassul yang seperti ini di dalam berdoa agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tawassulun mamnu'un. Tawassul yang dilarang. Intinya tawassul yang dilarang, tawassul yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Seandainya ada pun, dalam artian, tatkala ada orang-orang yang bertawassul dengan jenis tawassul yang mamnu, kemudian dia membawakan dalilnya, ima kalau seandainya dalilnya sahih, salah pengertian. Ya, kalau seandainya dalilnya sahih, dia salah di dalam memahami dalil tersebut. Atau kemungkinan yang kedua, dalilnya adalah dalil yang do'if atau dalil yang palsu. Di antara bentuk tawassul yang mamnu adalah tawassul bijahil makhluk. Tawassul dengan kedudukan makhluk. Seperti misalnya dia berdoa, ya Allah, dengan kedudukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kabulkanlah doa saya. Maka yang seperti ini termasuk dari tawassul yang mamnu. Walaupun derajatnya tidak sampai kepada syirkun akbar. Kecuali beda kalau dia bertawassul bentuknya minta kepada mayit yang sudah mati. Dia minta kepada mayit yang sudah mati untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bentuk tawassul yang syirkun akbar. Karena dia memiliki keyakinan bahwasanya orang yang sudah mati memiliki apa? Aktivitas. Tapi kalau yang bertawassul dengan jah, dia tidak memiliki keyakinan mayit tersebut apa? Memiliki aktivitas. Jadi hanya meminta kepada Allah dengan perantara kedudukan sang wali ini. Dan dia tidak memiliki keyakinan wali ini menyampaikan hajatnya kepada Allah, tidak. Maka yang seperti ini termasuk dari tawassul yang bid'ah dan merupakan wasilah kepada kesyirikan yang akbar. Kemudian bertawassul dengan hak makhluk, dengan kedudukan makhluk atau dengan zat makhluk. Ini hukumnya ima syirkun wa ima bid'ah. Ima hukumnya syirik, ima hukumnya bid'ah yang merupakan wasilah kepada kesyirikan. Kemudian jenis yang kedua adalah at-tawassulu al-masru'u. Tawassul yang disyariatkan. Tawassul yang disyariatkan adalah tawassul yang datang penjelasannya, penyebutannya, perintahnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya adalah sebagaimana ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ini perintah untuk bertawasul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tawasul yang masru ada beberapa macam di sini dijelaskan. Yang pertama adalah at-tawassulu bi asma'illahi wa sifatihi. Bertawasul dengan nama-nama dan sifat Allah. Berdasarkan ayat yang mulia Al-A'raf ayat 180, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Ay tawassalu ilallah. Dan hanya milik Allah nama-nama yang husna, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Ay maknanya bertawassullah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah yang husna. Seperti kita mengatakan ya Rahim irhamni, ya Alim allimni, ya Rahim, ya Rahman, ya wahai zat yang maha penyayang, sayangilah saya. Ya Ghafur ighfirli, wahai zat yang maha pengampun, ampunilah saya. Dan hendaklah tatkala kita berdoa dengan menyebut nama Allah, hendaklah sesuai dengan kandungan dari makna yang dikandung oleh nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin bertobat kepada Allah, maka sebutlah nama Allah At-Tawwab. Ya jangan misalnya ya Allah ya mutakabbir, ya wahai Allah yang maha perkasa yang maha sombong, ampunilah dosa saya, tidak sesuai. Atau sebagaimana yang dicontohkan di sini, misalnya fala taqul, kata beliau, kata Syaikh Shalal Fauzan, janganlah kalian mengatakan Allahumma ighfirli innaka syadidul iqab. Ini tidak boleh, tidak sesuai. Seharusnya apa? Innaka ghafuru rahim. Ya. Wahai ya Allah, ampunilah aku, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha keras siksanya. Maka yang seperti ini tidak boleh. Ya. Kemudian yang kedua adalah at-tawassulu ilallah bidu'a is-salihin al-ahya'i al-mawjudin. Yaitu berdoa, bertawassul kepada Allah dengan doanya orang soleh yang hidup, yang hadir. Hidup, hadir, dan mampu. Sebagaimana Umar bin Khattab bertawassul dengan doanya pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Umar bin Khattab pernah berdoa kepada Allah, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bin nabiika fataskina. Ya Allah, dulu kami telah bertawassul kepadamu dengan perantara doa nabimu, kemudian engkau turunkan hujan bagi kami untuk kami. Wa inna natawassalu ilaika bi amin nabiyina faskina. Dan sekarang kami bertawassul kepadamu dengan doanya paman nabimu. Maka turunkanlah hujan untuk kami. Kemudian Umar bin Khattab berkata kepada Abbas, kum ya Abbas fad'u. Wahai Abbas, berdiri. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abbas berdoa, berdiri dan berdoa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya Abbas. Ini riwayat Imam Bukhari. Dan ini salah satu dalil yang dibawakan oleh orang-orang yang memiliki keyakinan bolehnya bertawassul dengan orang soleh. Hanya saja mereka memiliki pemahaman yang salah. Mereka sabet rata. Yang penting orang soleh, baik yang sudah mati maupun yang masih, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup. Ya, maka di sini dikatakan amal maitu. Adapun mayit, maka fala yajuzu an tatluba minhu, maka tidak boleh kita meminta kepadanya sesuatu. Dan kenyataannya para sahabat seandainya dibolehkan minta kepada mayit atau minta kepada jahnya orang soleh, niscaya para sahabat pada saat itu niscaya kenapa capek-capek minta doa kepada siapa? Abbas. Kenapa tidak langsung saja ke kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sementara jarak mereka dengan kuburan Rasulullah begitu dekatnya, hanya beberapa meter. Kenapa mereka tidak melakukan seperti itu? Kenapa sih mereka tidak langsung saja datang ke kuburan Rasulullah? Kan Rasulullah lebih mulia daripada siapa? Dari Abbas. Tapi mereka tidak melakukannya karena memang tidak boleh. Mereka paham. Ya, bahwasanya pada saat itu Rasulullah sudah meninggal dan tidak mampu untuk mendoakan mereka. Oleh karena itulah mereka datangnya ke Abbas. Karena beliau masih hidup, ya, hadir dan mampu untuk berdoa. Kemudian yang ketiga adalah bertawassul kepada Allah dengan amalan soleh. Sebagaimana hadis yang ma'ruf tentang tiga orang sahabat yang terjebak, ya, di goa yang tertutup jalan keluar bagi mereka, tertutup batu yang sangat besar. Kemudian di antara masing-masing mereka bertawassul kepada Allah dengan amalan soleh yang pernah mereka lakukan untuk Allah. Di antara mereka ada yang bertawassul dengan amanah, ya, dengan amanah dia menjaga hartanya, pegawai dia yang belum sempat dia membayar upahnya, ternyata pegawainya tersebut sudah pergi. Kemudian dia kelola hartanya pegawai tersebut, kemudian menjadi harta yang banyak. Ya. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, seandainya amalan ini ikhlas, maka bukalah atau geserlah batu tersebut. Maka bergeserlah sedikit. Namun mereka belum bisa keluar. Kemudian yang kedua, bertawassul dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga adalah bertawassul dengan amalan dia, yaitu rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri dari keharaman. Ini terkait dengan tawassul yang disyariatkan. Kita masuk pada poin yang selanjutnya adalah makna dari al-asmaul husna. Karena hakikatnya pada bab ini kita ingin menjelaskan firman Allah yang mulia, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Berdasarkan ayat yang mulia ini ada tiga pembahasan. Yang pertama adalah makna al-asmaul husna, yang kedua makna fad'u biha, dan yang ketiga adalah makna yulhiduna fi asma'ihi. Makna dari al-asmaul husna, nama-nama yang baik. Di dalam ayat ini Allah berfirman, walillahi al-asmaul husna. Kalau ditinjau dari sisi i'rab, al-asma'u di sini adalah apa? Mubtada mu'akhar. Al-husnanya na'at. Adapun khabarnya adalah jar wa majrur. Lillahi. Jar dan lafadz yang mulia, lafzul jalalah Allah. Di dalam suatu kaidah dalam bahasa Arab, apabila sesuatu kalimat yang seharusnya di belakang kok dikedepankan, maka menunjukkan yufidul hasr, menunjukkan pembatasan. Walillahil asmaul husna, maknanya apa? Dan hanya milik Allah lah nama-nama yang husna. Hanya milik Allah lah nama-nama yang husna. Mengapa bisa seperti itu? Kita akan ketahui tatkala kita mengetahui akan makna dari nama-nama yang husna. Al-husna maknanya adalah ay al-balighatu fil husni ghayatuhu la shay'a ahsan minha. Makna dari al-husna adalah intinya sampai pada puncaknya kesempurnaan, yang tidak ada kesempurnaan setelah itu. Yang tidak ada sesuatu pun yang lebih sempurna darinya. Itulah makna dari al-husna. Maknanya adalah nama-nama Allah semuanya sampai pada puncaknya kesempurnaan, yang tidak ada sesuatu pun yang lebih baik dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikannya sudah sampai pada puncaknya. Mengapa bisa seperti itu? Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Qawaidul Musla, wa dzalika, kata beliau, dan yang demikian itu, kenapa sih nama-nama Allah itu husna sampai pada puncaknya kesempurnaan, yang tidak ada yang lebih baik dari nama-nama Allah, la syai'a ahsan minha, yang tidak ada sesuatu yang lebih baik dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjelaskan, wa dzalika li annaha mutadamminatun li sifatin kamilatin. Dikarenakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala seluruhnya yang tidak terhitung jumlahnya, yang hanya Allah saja mengetahuinya, mengandung sifat-sifat yang sempurna. La naqsa fiha biwajhin minal wujuh, yang tidak ada kekurangan sedikit pun dari berbagai macam sisinya. La ihtimalan wala takdiran, tidak secara ihtimal kemungkinan, wala takdiran, dan tidak secara takdir perkiraan. Dijelaskan di dalam kitab Al-Mujalla, ya, beliau menjelaskan kalimat perkataan Syaikh Shalih Al-Utsaimin, apa sih makna dari la ihtimal wala takdiran. dijelaskan oleh beliau pensyarah kitab Al-Qawaidul Muslah bahwasanya suatu lafaz jika ditinjau dari makna yang dikandung dari lafaz tersebut terbagi menjadi empat. Jadi suatu lafaz jika ditinjau dari makna yang terkandung dari lafaz tersebut terbagi menjadi empat. Ima antadula ala ma'nan naqisin la kamala fihi. Yang pertama, ima lafaz tersebut menunjukkan atas makna yang kurang, yang nakis, yang aib, yang tidak ada kesempurnaan sedikit pun di dalam lafaz tersebut. Seperti kal ajazi, lemah, adzulmi, kal zulmi, zalim, kemudian al fakri, fakir. Ya. Maka lafaz yang seperti ini tidak boleh kita sandarkan untuk nama Allah Subhanahu wa taala. Fala yusamma bil ajizu, tidak boleh kita menamakan Allah al ajizu atau al zalimu atau al fakiru, enggak boleh. Ya. Kemudian yang kedua, alfadhun, lafaz-lafaz yang menunjukkan makna yang aib fi halin pada satu sisi wa alal kamali fi halin, tapi dari sisi lain dia memiliki makna yang sempurna. Ada lafaz dari pada satu keadaan dia memiliki makna yang nakis, yang kurang, dan pada satu keadaan memiliki makna yang sempurna. Seperti apa? Al-makruh, tipu daya. Al-qaidu maknanya sama. Al-istiza'u maknanya sama, tipu daya. Fahadha la yusamallahu bihi aidan. Maka lafaz-lafaz yang seperti ini tidak boleh juga dinamakan untuk nama Allah Subhanahu wa taala. Al-makir wal mukhadi misalnya wal mustahzi'u, maka tidak boleh. Kalau untuk sifat boleh enggak? Untuk sifat boleh enggak? Al-makruh, kita sifati Allah dengan al-makruh boleh enggak? Boleh. Boleh enggak? Hah? Jawabannya boleh dan tidak. Boleh dan tidak. Kapan tidak? Jika ya lafaz tersebut mengandung sisi yang nakis. Kapan boleh kita mensifati Allah dengan makruh, dengan makar tipu daya? Jika ya makar tersebut pada saat itu dalam suatu konteks kalimat memiliki makna yang sempurna. Kapan sifat makar itu dikatakan sempurna? Jika membalas tipu daya seseorang. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Lihat, di dalam ayat tatkala Allah mensifati dirinya dengan makar, ya hakikatnya untuk membalas siapa? Makarnya orang-orang yang berbuat makar. Pada saat itulah makar memiliki makna yang sempurna. Makar yang memiliki makna yang jelek adalah makar yang dilakukan pertama kali tanpa suatu sebab. Ini makar yang memiliki makna yang tercela. Ya. Si A dan si B memiliki suatu perusahaan, ya bersaing nih misalnya, sama-sama pabrik roti misalnya. Ya, si A ini tanpa sebab berbuat makar kepada si B, ingin menjatuhkan usahanya si B. Ini tercela apa yang dilakukan oleh siapa? Oleh si A. Si B tahu apa yang ingin dilakukan oleh si A. Maka si B pun membalas makarnya si A dengan makar yang lainnya, ya sehingga yang bangkrut bukannya pabriknya si B tapi si A. Kan pada saat itu menunjukkan apa? Menunjukkan kehebatan si B tatkala dia bisa apa? Membalikkan makarnya si A. Ya. Kemudian yang ketiga adalah lafaz dan afan, inilah yang dimaksud dengan ihtimal. Inilah wa hadza huwa muradul mu'allif min la ihtimal. Inilah yang dimaksud dengan perkataan mu'alif la ihtimal. Jadi nama Allah, nama yang mengandung sifat kesempurnaan yang tidak ada aib sedikit pun, baik secara ihtimal, maksudnya ini. Ya, wala takdiran, dan tidak secara perkiraan. Kemudian yang ketiga adalah alfadhun, lafad tadulu alal kamal, yang dia menunjukkan atas makna yang sempurna. Lakin akan tetapi bisa mengandung makna yang aib, yang cela, yang kurang, bitakdiri dhihni, secara perkiraan pikiran. Ya. Secara asalnya lafaz ini memiliki makna yang sempurna, tapi secara perkiraan pikiran ya bisa mengandung makna yang jelek, seperti al mutakallim ini orang yang berbicara, al murid orang yang berkehendak. Terkadang al mutakallim orang yang berbicara, terkadang dia berbicara baik, terkadang dia berbicara buruk. Ya, secara takdir zihni, perkiraan zihni otak kita, yang namanya orang berbicara, terkadang pembicaraannya baik, terkadang pembicaraannya buruk. Maka yang seperti ini, lafaz yang seperti ini, ya, walaupun secara maknanya dia adalah memiliki makna yang sempurna, berbicara makna yang sempurna. Akan tapi karena secara takdir zihni, perkiraan pemikiran kita, yang namanya berbicara itu ada berbicara yang baik, ada yang berbicara buruk, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh dinamakan dengan nama seperti ini. Al-Mutakallim tidak boleh. Ya, tidak boleh kita menamakan Allah dengan nama Al-Mutakallim. Jadi Al-Mutakallim itu bukan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Murid itu bukan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Kalam ia sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Irada adalah termasuk dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Al-Mutakallim, Al-Murid bukan nama Allah. Kenapa? Karena ada sisi aibnya. Ada sisi, lafaz ini ada sisi kekurangannya. Yang boleh dijadikan nama Allah adalah sebuah lafaz yang lafaz itu mengandung suatu makna yang sempurna, yang tidak ada aib sedikit pun, baik secara ihtimal maupun secara takdiran. Ya. Yaitu seperti di sini Al-Hayyu. Ini yang ketiga, yang keempat ya, lafaz yang menunjukkan atas puncaknya kesempurnaan, mengandung makna yang menunjukkan atas puncaknya kesempurnaan, yang tidak ada aib sedikit pun, baik secara ihtimal maupun secara takdiran. Seperti misalu dzalik, seperti al-hayyu, zat yang maha hidup. Ini nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mengandung sifat kehidupan yang maha sempurna. Yang mana hidupnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak didahului dengan ketidakadaan dan tidak dihinggapi dengan kebinasaan. Hidupnya Allah tidak didahului dengan ketidakadaan. Dan hidupnya Allah selama-lamanya. Kemudian nama Allah al-alim. Termasuk dari nama-nama Allah yang husna. Yang mengandung sifat al-ilmu al-kamil. Keilmuan Allah yang sempurna. Yang tidak didahului dengan kejahilan dan tidak dihinggapi dengan kelupaan. Dan ilmunya Allah adalah sangat luas. Annallaha ya'lamu ma kana wa ma yakun wa ma lam yakun idza kana kaifa yakun. Paham enggak? Annallaha ya'lamu ma kana wa ma yakun wa ma lam yakun idza kana kaifa yakun. Jadi Allah, ilmunya Allah itu mengetahui, Allah itu ilmu keilmuannya mengetahui sesuatu yang telah terjadi, mengetahui sesuatu yang sedang atau akan terjadi, mengatai sesuatu yang tidak terjadi. Seandainya sesuatu yang tidak terjadi itu terjadi, bagaimana terjadinya Allah maha tahu. Oleh karena itulah tatkala nanti ada hadis yang kita akan bawa, kita jelaskan, yang Rasulullah SAW membagi manusia menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada manusia yang dia diberi ilmu dan diberi harta, yang dia menggunakan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kelompok yang kedua, dia orang yang diberi ilmu tapi tidak diberi harta, tapi dia berangan-angan. Nanti kita bahas pada pembahasan babu maja'a fillau. Seandainya saya memiliki harta, maka saya akan beramal seperti amalan fulan. Fahuwa biniyatihi, kata Rasulullah. Maka dia sesuai dengan niatnya. Fa'ajruhuma sawa, dan pahala dari keduanya sama. Apakah terjadi orang soleh ini yang dia memiliki ilmu, ya, yang dia memiliki tapi memiliki harta beramal? Dia memiliki harta kan tidak? Dia hanya berangan-angan. Tapi Allah Maha tahu. Ya, seandainya orang ini memiliki harta, pasti dia akan berinfak sebagaimana apa yang dia niatkan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi apa? Memberi pahala baginya. Karena ilmu Allah sangatlah luas. Allah mengetahui sesuatu yang telah terjadi, yang akan terjadi atau yang sedang terjadi, ya, dan sesuatu yang tidak terjadi, dan seandainya sesuatu yang tidak terjadi bagaimana terjadinya, Allah Maha tahu. Inilah diantara kesempurnaan dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena waktu sudah tidak memungkinkan, insyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.